rintangan yang aku lalui untuk mencari makna cinta. Tak semudah mimpi untuk menggapai cita. Pernah aku coba untuk mempertahankan cinta, tapi badai pun tak sanggup aku lalui. Tak bisa menahanmu untuk pergi, tak mampu memintamu untuk kembali. Bila aku berpaling dari dia yang tega mengkhianati, kepada cinta yang tiada berakhir seperti bulan bintang yang selalu mesra bergandeng. Biarkanlah, biarkan takdir ini berjalan apa adanya. Lakukan yang dibisikkan hati begitu adanya. Yang ku alami rintangan yang aku lalui untuk mencari makna cinta. Tak semudah mimpi untuk menggapai cita. Pernah aku coba untuk mempertahankan cinta, aku lalui. Tak bisa menahanmu untuk pergi, tak mampu memintamu untuk kembali. Siapakah yang bersalah apabila aku berpaling dari dia yang tega mengkhianati? Apa ada cinta yang tiada berakhir seperti bulan bintang yang selalu mesra bergandengan? Biarkanlah, biarkan takdir ini berjalan apa adanya. Lakukan yang dibisikkan hati begitu adanya. Yang ku alami, biarkanlah, biarkan takdir ini berjalan apa adanya. Lakukan yang dibisikkan hati begitu adanya. Yang ku alami.